kemarin sampai mana bahasa Arab? Latihan yang mana? Sahih sudah ya? Sahih at-tarkib. Eh? Al-Dars al-Khamis latihan ke-8. Ada latihan ke-8? Tidak ada. Kawin sudah. Ya. Yang sahih sudah. Sahih at-tarkibat at-taliyata. Al-Khabir sekarang yang ketujuh Iqra belum? Sudah juga. Hah? Yang mana itu? Sekarang kitab manhada. Ah ya, latihan ketujuh. Ketujuh apa ke-8 di situ? Oh, ke-8. Oh iya, 7 sahih ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyid nuasil ad-darsa ila dars al-lughah العربية في كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. Kita sampai pada pelajaran kelima, darsul khamis sutamarin. Halalna at-tamrin as-sabi' sahih at-tarkibat at-taliyah. Ini masih menerangkan tentang penggabungan dua kalimat, ya. Penggabungan dua kalimat yang disebut dengan idhofah. Yang disebut dengan idhofah. Yang pertama disebut mudhof dan yang kalimat kedua itu disebut mudhofun ilaih. Ya, yang pertama disebut mudhof, yang kedua disebut mudhafun ilaih. Kemudian mudhafun ilaih ini disebut jumlah idhafiyah. Jumlah idhafiyah. Di mana ketentuannya bahwasannya kalimat yang pertama itu tidak boleh bertanwin atau tidak boleh berimbuhan alif lam. Seperti pada kalimat yang pertama dalam soal al-qalamu at-talibi. Ini maksudnya kalimat at-talib posisinya sudah sebagai mudhaf ilaih. Berarti yang sebelumnya posisinya adalah mudhaf. Ketentuannya mudhaf tidak boleh ada alif lam. Maka yang salah di sini adalah kalimat al-qalamu. Yang salah di situ adalah kalimat al-qalamu, seharusnya alif lamnya dibuang. Qalamu talibi. Kalimat yang kedua itu harus selamanya di kasroh. Harus selamanya di kasroh. Nah, qalamu talibi. Kemudian pada soal yang kedua, babus sayyaratu. Yang salahnya pada kalimat as-sayyaratu. Karena kalimat yang kedua selamanya harus kasroh. Nah, itu kalau kalimat yang keduanya bisa berubah harokat dari dhammah ke kasroh, dijelaskan kasrohnya. Tapi kalau kalimat yang kedua itu tidak bisa berubah, maka tetap saja seperti itu. Nah, nanti akan kita temukan pada soal yang berikutnya di soal yang ketujuh, ya, di latihan yang ketujuh. Nah, kita menemukan kalimat man di situ. Man itu adalah kalimat yang sekarang posisinya nanti akan diletakkan di posisi mudhofun ilaih, yang pada asal teorinya harus kasroh, tapi karena man ini kalimat yang tidak dapat diubah kepada kasroh, maka tetap dalam keadaannya. Ya, baik. Iqra Aba Syaddad, latihan ke-7. Iqra al-mithal. Enggak ada kalimat Muhammadun. Ada enggak? Poin 8. Poin 8 apa? Nah, iqra. Iqra al-mithal. Al-Adiyah Tumma Khawil Nah Ilatan Mislahu Mushiran Ilat Suwari Tariyati. Nah, Suwar, ya, itu dibaca Suwar. Kalau dibaca Asur, apa? Asur Asur yang nanti ditulis oleh Malak siapa? Nah, itu Asur. Kalau Asuar ini jama dari Suratun, ya, Asuaru, Suratun. Nah, ini surah, Suratul Kitab, Suratul Qalam, Suratul apa ini? Masjid. Apa rumah? Suratul Masjid, ya. Suratul Qamis, Suratul Sarir, ini surah. Semuanya disebut suar, ya. Iqra al-mithala al-atiya thumma kawin as'ilatan mithlahu mushiran ila suwarit taliyati. Artinya apa? Nah, semua ini kemudian kawinkan, ya. Kawin di sini buatlah. Buatlah pertanyaan, ya. Misal contoh. Semisalnya, semisal al-mithal al-atiya musyiran dengan menunjuk, yang menunjuk kepada gambar. Yang menunjuk pada gambar di sebelahnya. Nah, gambar berikut ini at-taliyata sama dengan al-atiyata atau al-atiya. Aswar bukan surat. Kalau di sini bisa diartikan surat, ya, seperti dalam pelajaran durus muhimmah di situ ada suar, kisor suar, ada kisor aswar. Suar. Nah, kalau suar di sini maksudnya adalah suar sin, ya, harusnya. Kalau suar yang surat di sini sin, suratun. Kalau dengan usod suratun itu gambar. Kalau dengan sin surah, surat al-falak, suratun nas, suratul ikhlas. Bahasa apa bentuknya suar, ya, bentuk jamaknya suar. Kalau su dengan sod suar, di sini surah, suratun gambar. Nah, baca contohnya. Nah, di sebelahnya musyiran ila surah, as-surah suratul kitab. Nah, ini kita bikin pertanyaan, kitabu man hadha. Artinya apa kitabu man hadha? Kitab siapa ini? Nah, Kitab milik siapa ini? Kitabu di sini sebagai mudhaf. Man di sini sebagai mudhaf ilaih. Tapi man di sini tidak bisa berubah kasrah. Maka tetap dalam keadaannya. Kitabu man hadza. Nah, sekarang gambarnya adalah pulpen. Sebutkan seperti contoh. Qalamu man hadza. Nah, terus qalamu man hadza. Baitu man hadza. Nah. Sariru man hadza. Nah, sariru man hadza. Qalamu man hadza. Kalimat qalam, kalimat sarir, kalimat qamis, kalimat baitun itu pada asalnya ditanwin. Karena mau diidhofatkan, hilangkan tanwinnya. Ya, baik. Nah, pelajaran selanjutnya adalah kalimat yang disertai dengan huruf ya. Ya di sini disebut dengan ya nida, ya, untuk memanggil. Ya Muhammadu, ya Ustadu, ya Khalidu, ya Waladu. Nah, ya ini merubah kalimat-kalimat Muhammadun, Ustadun, Khalidun, Waladun yang tadinya ditanwin, sekarang jadi tidak ditanwin. Ya. Muhammadun, ya Muhammadu, Khalidun, ya Khalidu. Demikian kalimat-kalimat yang kalau dia kalimat itu tadinya ditanwin, maka ketika kita sebut kalimat itu disertai dengan ya, ya, maka kalimat itu tidak dibaca tanwin lagi, tapi dibaca dhammah. Nah, siapa yang mau baca selanjutnya? Iqra. Tafadhal. من يقرأ؟ تفضل. اقرأ. اسم. اقرأ لي. هذا اقرأ لا. ها؟ اقرأ واكتب مع ضبط. هذا نمرة 9 itu. Delapan sudah selesai yang tadi antum, kemudian Muhammadun ya Muhammadu itu nomor 7. Oh itu nomor 7 sudah. Oh kembali ya. Terus sekarang sekarang ismun. Oke, nah pembahasan tentang hamzatul wasal, ya, pembahasan tentang hamzatul wasal. Aduh, ini kok begini bukunya. Baik. Biasanya sudah dibetulkan. Nah, kalimat kalimat di bawah ini adalah kalimat yang memiliki hamzah yang disebut dengan hamzatul wasal, di antaranya pada kalimat ismun dan kalimat ibnun. Maksudnya nanti kalau hamzatul wasal ini ketika dia terletak di tengah antara huruf atau kalimat yang sebelumnya, ketika dia dibaca wasal, ya, maka hamzah itu tidak dibaca seperti di permulaan, ya, seperti kalimat ismun karena di permulaan dia dibaca hamzahnya ismul waladi, ya, ismul waladi Muhammadun, wasmul binti Zainabu, wasmul binti Zainabu. Kalimat ismun yang pertama dengan ismun yang kedua sama, Tapi karena kalimat yang kedua ini terletak setelah wa dan pembacaannya dilangsungkan, maka hamzahnya tidak dibaca, tapi langsung pada huruf sin. Demikian untuk kalimat ism, ya. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Ismul mudarrisi Hamidun, masmul mudiri. Ya. Tayyib. Tafadhal baca, bagus. Ismul waladi Muhammadun. Ya. Wasmul binti Zainabu. Ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri. Nah. Terus Ibnu. Ibnu Talibin fil madrasati wa Ibnu Hamidin fil jami'ati. Ibnu mudarrisi fil fasli. Aina Ibnu mudiri? Nah. Iqra' marratan thaniyatan thumma tarjim. Sekali lagi kemudian terjemahkan. Ya. Dibaca lagi kemudian terjemahkan. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Nama anak laki-laki itu Muhammad. Dan nama anak perempuan itu Zainab. Ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri. Nama guru laki-laki itu Hamid. Siapa nama kepala sekolah itu? Ibnun. Ibnu Talibin fil madrasati wa Ibnu Hamidin fil jami'ati. Anaknya Khalid, anaknya Khalid di sekolah dan anaknya Hamid di universitas. Ibnu Mudarisi fil fasli, aina Ibnu Mudiri, anaknya guru laki-laki itu di dalam kelas. Di mana anaknya kepala sekolah? Nah, terus latihannya Iqra. Anda sama enggak? Ya. Ibnu Muhammad. Iqra ma yali. Iqra ma yali. Mura'iyan. Qawa'ida. Nutqi. Humazatil wasli. Nah, kalau humazah dalam surat wailul likulli humazatin. Kalau ini hamzatil. Nah, iqra ma yali mura'iyan qawa'ida nutqi hamzatil wasli. Hamzatil wasli itu yang tadi hamzah wasal. Nah, hamzatil wasal itu sudah kita kenal istilahnya dengan sebutan hamzah wasal. Kalau diterjemahkan apa? Hamzah nyambung. Oh ya, hamzah nyambung. Jadi kita sering, kalau santri itu sudah paham dengan sebutan itu hamzah wasal itu yang hamzah seperti pada kalimat-kalimat tadi, ya. Nah, iqra ma yali artinya apa? Bacalah berikut ini. Nah, bacalah jumlah-jumlah berikut ini. Ma itu maksudnya jumlah, ya. Apa-apa yang ada di bawah ini. Muro'iyan dengan memperhatikan, ya. Muro'iyan dengan memperhatikan atau dengan apa, memelihara maksudnya. Qawa'ida kaidah-kaidah. Nutqi hamzatil wasli pengucapan hamzah wasal. Nah, Jadi di sini ada jumlah, masing-masing jumlah disebut kalimat yang ada hamzah wasalnya. Nah, baca dengan memperhatikan kaidah pengucapan hamzah wasal itu. Nah, sekarang baca. Halo. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa Ibnu Hamidin fil Hindi. Nah. Kharaja Ibnu Tabibi. Halas. Mura'iyan qawa'idan nutqi. Sekarang yang diinginkan kaidah pengucapannya. Kharaja Ibnu Tabibi min al-bayt. Nah. Ana ibnu waziri. Jadi kalimat-kalimat itu ketika dia terletak setelah kalimat kharaja misalnya zahaba, maka kaidahnya hamzah tersebut tidak dibaca. Ya. Ya kalau misalkan kita dengar orang Arabnya baca ya enggak apa-apa, artinya berarti kaidahnya enggak dipakai. Kadang-kadang memang seperti itu. Zahaba ibni misalkan, ya. Jadi baca lagi kemudian terjemahkan. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa Ibnu Hamidin fil Hindi. Anaknya Muhammad di Irak dan anaknya Hamid di India. Kharaja ibnu tabibi min al-bayti. Telah keluar anaknya dokter dari rumah. Zahaba ibnu tajiri ila suqi. Anaknya pedagang itu telah pergi ke pasar. Ismu al-muhandisi Faisalun. Wasmu tabibi Mas'udun. Nama insinyur itu Faisal dan nama dokter itu Mas'ud. Masmur Rajuli, siapa nama laki-laki itu? Ibnu Man Anta, anak Nur Waziri. Anak siapa kamu? Saya anaknya Menteri. Nah, itu caranya. Ya, kita bertanya ibnu man anta, ibnu man anta, ibnu man huwa, ibnu man ibnu man ana misalkan. Al kalimatul jadidatu, kalimat-kalimat yang baru. Di pelajaran 5 ini ada beberapa kalimat yang baru ya, karena yang lainnya sudah ditampilkan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ar rasulu, Al-Ka'batu, Al-Ismu, Al-Ibnu, Al-Ammu, Al-Khal, Al-Haqibatu, Al-Sayyaratu, Al-Syari'u, Mughlaqun, Tahta, Hunaka. Nah, ini nanti dia akan terbawa lagi di pelajaran ke-6, dan ke-6 nanti akan bertambah lagi kalimat-kalimat yang baru. Hanya sedikit ya. Jadi kalau kita terus merujuk yang sekarang dapat, insyaallah nanti akan terus bertambah perbendaharaannya. Kemudian di bawahnya diterangkan tentang yang tadi saya sebutkan, mudhafun dan mudhafun ilaih. Ya. Sayyaratul mudarrisi, babul madrasati, babul masjidi, babus sayyarati, rasulullahi, kitabullahi, itu sama. Kaidahnya sama dengan sayyaratul mudarrisi. Sayyaratul mudarrisi. Kalimat yang pertama disebut mudhaf dan kalimat yang kedua disebut mudhafun ilaih. dua-duanya disebut jumlah idhafiyah atau tarkib idhafi, ya, disebut tarkibun idhafiyun, susunan yang mengandung kalimat yang disebut mudhaf dan mudhafun ilaih. Nah, طيب الذي يحفظ يقرأ بعده ما بعد. Sekarang pelajaran ke-6, tafadhalu. Siapa yang bisa menghafal, ya, percakapan ini, kemudian dia nanti bacakan berpasangan. Silakan dibaca dulu, kemudian dicoba untuk dihafal. Nah, kita baca dulu, ya. Ad-darsus sadisu. Ad-darsus sadisu. Hadihi. Hadihi. Hadha ibnu Hamidin wa hadihi bintu Yasirin. Hadha ibnu Hamidin wa hadihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ibn Hamidin jalisun wa bintu Yasirin wa hadihi. Man hadihi? Man hadihi? Hadihi ukhtul muhandisi. Hadihi ukhtul muhandisi. Ahiya aydan muhandisatun? Ahiya aydan muhandisatun? La hiya tabibatun. La hiya tabibatun. سيارة من هذه؟ سيارة من هذه؟ هذه سيارة المدير. هذه سيارة المدير. ما هذه؟ ما هذه؟ هذه مكواة. هذه مكواة. لمن هذه؟ لمن هذه؟ هذه لخالد. Adarajatu Anasin hadhihi. Adarajatu Anasin hadhihi. La, hadhihi darajatu Ammarin hadhihi jadidatun. La, hadhihi darajatu Ammarin hadhihi jadidatun. Wa darajatu Anasin qadimatun. هذه ساعة علي هي جميلة جدا. هذه ملعقة وهذه قدر الملعقة في القدر. الملعقة في القدر. هذه بقرة الفلاح. هذا أنف وهذا فم. هذه أذن وهذه عين. وهذه يد وهذه رجل. وهذه يد وهذه رجل. Nah, yang dikenalkannya adalah kalimat هذه. Ya, yang diulangi adalah kalimat هذا. Kemudian bertanya dengan man, kemudian dengan hamzah, jawabannya seperti apa? Itu sudah kita pelajari sebelumnya. Sekarang digabungkan, ya, agar dimurajaah juga kalimat-kalimat yang diidhofatkan, ya, seperti hadhihi sa'atu 'aliyyin, ya, kemudian menunjukkan kalimat dengan hadza atau hadhihi, dan kalimat setelahnya kalimat yang dibaca dengan dhammah. Baik. Masih kaku bacanya. Kita baca lagi sekali lagi. Baik. هذا ابن حامد وهذه بنت ياسر. ابن حامد جالس وبنت ياسر واقفة. من هذه؟ هذه أخت المهندس. هذه أخت المهندس. أهي أيضا مهندسة؟ لا، هي طبيبة. لا، هي طبيبة. سيارة من هذه؟ سيارة من هذه؟ هذه سيارة المدير. هذه سيارة المدير. ما هذه؟ ما هذه؟ هذه مكواة. هذه مكواة. لمن هذه؟ لمن هذه؟ هذه لخالد. هذه لخالد. أدراجة أنس هذه؟ أدراجة أنس هذه؟ أدراجة أنس هذه؟ أدراجة أنس هذه؟ لا، هذه دراجة عمار. لا، هذه دراجة عمار. هذه جديدة ودراجة أنس قديمة. هذه جديدة ودراجة أنس قديمة. هذه ساعة علي. هذه ساعة علي. هي جميلة جدا. هي جميلة جدا. هذه ملعقة وهذه قدر. الملعقة في القدر. هذه ملعقة وهذه قدر. Ini padahal jelas kan, tidak disebutkan this is a spoon, he said. Nulisna tahis dia baca this is. Ya, Tinggal lihat huruf harokat di situ, ya. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Al mil'aqatu fil qidri. Hadhihi baqaratul fallahi. Hadha anfun wa hadha famun. Hadha anfun wa hadha famun. Hadhihi udhunun wa hadhihi 'aynun. Wahadihi yadun, wahadihi rijlun. Nah, ada yang tidak tahu maknanya? Banyak. Ada yang sedikit? Hah? Yang sedikit baca. Tonton, siapa yang mau baca? Ada, tonton, baca, terjemahkan, ya. Hadi bunu Hamidin. Ada. Hadi bunu Hamidin, wahadi bintu Yasirin. Ini adalah anaknya Hamid. Nah. Dan ini anak perempuannya Yasir. Nah. Ibnu Hamidin jalisun, wa bintu Yasirin waqifun. Wa kifatun. Nah. Anak Hamid duduk dan anak perempuan Yasir berdiri. Nah, sebentar. Jadi kalimat hadha dan hadihi ini adalah fungsinya, kalau hadha untuk menunjukkan dari jenis laki-laki dan hadihi untuk menunjukkan jenis perempuan, ya. Ibnun itu anak laki-laki, bintun anak perempuan. Kalau mau kita tunjuk dengan kalimat isim isyarah, maka gunakan hadihi untuk bintun dan hadha untuk ibnun. Hadha ibnu Hamidin, ya. Kemudian untuk menyebutkan keterangan, ya, untuk Hamid, maka sebutkan kalimat keterangannya tanpa ada ta marbutoh. Tapi kalau untuk bintu Yasir, ya, atau Zainab, atau Fatimah, atau Aisyah, ketika kita mau menyebutkan keterangan sedang duduk, sedang makan, sedang berdiri, itu akhirnya diimbuhkan ta marbutoh, ya, untuk perempuan. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin wa qifatun. Kalau dibalik bagaimana? Ibnu Hamid waqif misalkan. Jadi Ibnu Hamidin waqifun wa bintu Yasirin jalisatun. Nah, jadi yang penting ada ta-nya untuk kalimat yang disebutkan dari jenis perempuan atau yang disebut dalam istilah bahasa Arabnya mu'annas. Terus kan? Man hadihi, siapa kali ini? Hadihi uktul muhandisi. Nah. Ini adalah anak perempuan. Saudara perempuan. Perempuan interior. Nah. Amia aidan muhandisatun. Apakah dia juga seorang insinyur? Ya. Tidaklah. Dia tabibatun. Tidak, dia adalah seorang dokter. Iya. Sayyaratu man hadhihi? Mobil siapakah ini? Hadhihi sayyaratu mudiri. Ini adalah mobil kepala sekolah. Iya. Ma hadhihi? Apakah ini? Hadhihi miqwatun. Ini adalah setrika. Liman hadhihi, milik siapakah ini? Hadhihi miqalidin. Ini adalah milik Khalid. Adar. hadar rajatu anasin halihi. Ya. Apakah ini sepeda anas? Apakah ini sepeda anas? Ya. La halihi dar rajatu hammarin. Ini adalah bukan. Ini. Ini sepeda amat. Ya. Hadihi jadi datul. Ini baru. Ini adalah baru. Wadarrajatu anasin. Anasin. Anasin qadimatun. Dan sepeda anas lama. Ya. Hadihi sayi. Hadihi sa'atu aliyin. Ini adalah jam tangan Ali. Dia jamilatun bijan. Dia sangat bagus. Sangat bagus sekali. Hadihi mil'aqatun. Wahadihi sidrun. Ini adalah dari kota. Mil'aqatun sendok. Sendok. Dan ini adalah apa? Kuali. Kuali. Ini adalah penuh benar kuali. Al-mir'aqatu fil-kidri. Fil-kidri. Al-mir'aqatu fil-kidri. Sendok di dalam kuali. Hadihi baqaratul fallahi. Hadihi. Hadihi baqaratul fallahi. Iya. Ini adalah sapi yang Baqaratul Fallah. Al-Fallah petani. Okay. Ini adalah sapi betina orang petani. Iya. Hadza anfun. Anfun. Hadza anfun wa hadza famun. Ini adalah hidung. Iya. Dan ini adalah mulut. Iya. Hadhihi udhunun wa hadhihi aynun. Ini adalah telinga, dan ini adalah mata. Wahadihi yadun, wahadihi rijlun. Ini adalah tangan, dan ini adalah kaki. Nah, bisa diikuti, Mas? Dan yang lain? Ya. Jadi, nanti kita lanjut pada latihan, ya. Nah, sebelumnya yang bisa dihafal, coba dihafal. Nanti kita akan praktekkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Kita cukupkan dulu sampai di sini, ya, insya Allah. Untuk pertemuan hari ini, Subhanakallahumma bihamdik, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.